وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 27 dan setelahnya dari surah An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani akan adanya hari kiamat, kufur dia, tidak percaya akan adanya hari kiamat, dari kalangan orang kufar tidak mengimani hari kiamat dan tidak beramal untuk hari kiamat. Baik, karena sudah menjadi keyakinan kita bahwa al-imanu bil yaumil akhir termasuk penggerak, motor penggerak untuk kita beramal. Yakinnya kita adanya hari kiamat, hari pembalasan, menjadikan kita bersiap-siap. Mesti ada persiapan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapan-kapannya. Baik. Kiri-kirinya, beliau hanya menjawab, wa ma a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Karena hari kiamat jelas pasti. Yang paling penting adalah bagaimana engkau mempersiapkan diri untuk mendatangi hari kiamat itu. Wa ma a'adatta laha. Maka orang-orang yang tidak beriman akan ada hari kiamat, maka dia tidak pun beramal mempersiapkan diri untuknya. Apa yang mereka lakukan ini khusus untuk orang-orang Arab dahulu kala, laisamunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka memberikan nama untuk para malaikat-malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Karena mereka meyakini dengan kebodohan mereka bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan semuanya. Laisamunal malaikata tasmiyatal unsa. Pembahasan kita kemarin bahwa pembagian ini adalah pembagian yang sangat curang. Mereka pengennya anak laki-laki dan mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Sebenarnya mereka tidak memiliki ilmu tentang masalah ini. Baik. Tidak mereka memiliki ilmu yang benar, yang bisa dibenarkan dari ucapan mereka. مَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan mereka. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dunun persangkaan-persangkaan mereka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara persangkaan-persangkaan itu sama sekali tidak bisa memberikan, mendatangkan kebenaran atau sama dengan kebenaran. Baik. Ini keyakinan mereka. Sebagian mereka, orang-orang kafir Quraisy, memang tidak meyakini adanya hari kiamat. Sebagian lagi ada yang meyakininya. Baik. Ada yang meyakininya tapi salah dalam menjalani kehidupan ini untuk mendatanginya. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan syafaat nanti di hari kiamat. Baik, ini yang bagi yang mengimani adanya hari kiamat. Adapun sebagiannya tidak mengimani adanya hari kiamat. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala menuntun nabinya menyikapi mereka-mereka ini. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Fa'arid, maka berpalinglah engkau dari mereka yang telah berpaling dari kebenaran, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, tidak mempercayainya. Bahkan menganggap bahwa yang dibawa oleh Muhammad adalah karangan-karangan Muhammad sendiri alaihi salatu wassalam. Cerita-cerita dongeng-dongeng masa lalu. Mereka tidak mengimaninya. Tinggalkan mereka-mereka ini. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya, dan mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Inilah yang mereka inginkan, kehidupan dunia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, ya'lamuna dhahiran min al-hayati dunya wa hum al-akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perkara-perkara yang zahir dari kehidupan dunia ini. Semua masalah-masalah dia memiliki pengetahuan tentangnya. Masalah ekonomi, cerita ekonomi Masya Allah jago. Cerita politik apalagi. Cerita olahraga, cerita bola, hebat juga. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa humil al-akhiratuhum ghafilun. Mereka tahunya, pahamnya tentang urusan dunia dan urusan akhirat mereka sangat lalai. Orang yang seperti ini tinggalkan. Baik. Jangan seandainya terjadi pertemuan dan perbincangan, jangan panjang-panjang. Tinggalkan mereka. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata dunya. Orang yang seperti ini tidak mungkin kecuali kehidupan dunia. Pembicaranya ke sana. Dalika mablaghuhum minal ilm, itulah puncak dari ilmu yang mereka miliki. Inilah puncak dari ilmu yang mereka miliki, ilmu tentang masalah dunia dan bagaimana cara memperoleh dunia dan menikmati dunia ini. Menikmati dunia ini. Dalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Itulah puncak keilmuan mereka dunia. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dialah Allah SWT yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik. Siapa yang menempuh jalan keselamatan ini? Dikatakan di sini sebagai nasihat, wa fi hadza indharun syadidun lil usatil mauridin anil amal bi kitabillah. Di sini peringatan keras bagi para pelaku dosa maksiat yang berpaling, tidak mau beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mu'athirin li hawa an-nafs wa hududid dunya al-akhirah. Al mu'thirun yang lebih mendahulukan hawa nafsunya mencari urusan-urusan dunia ketimbang akhirat. Seakan-akan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk hidup dan kehidupan dia di dunia ini. Bagaimana caranya mencari dunia, bagaimana caranya ini, itu yang diusahakan diperoleh. Masalah urusan keselamatan akhirat tidak mau dia peduli. Urusan ibadahnya juga tidak mau dia peduli. Pokoknya bagaimana caranya mengumpulkan duit, bagaimana caranya untuk membahagiakan diri. Baik, dengan harta benda dunia ini. Para pelaku maksiat ini masya Allah, seakan-akan lupa dia akan hari akhirat, walaupun dia sebagai seorang muslim mukmin. Baik, kehidupannya masya Allah, baik, kehidupan yang bergelimang dengan maksiat, baik, lupa ibadah, lupa tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan keras, barakallahu fiikum. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ardh liyajzi alladziina asaa'u bima 'amilu. Maka di sini Allah mengatakan walillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kalau memang itu menjadi keyakinan kita bahwa semua milik Allah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan asbab-asbab yang halal untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan jangan menganggap terlalu lamanya rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk datang sehingga kita mencarinya, mendapatkannya, mengusahakannya dengan cara yang haram. Baik. Maka tetap kita istiqamah mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal, cara yang baik. Allah musta'an. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah Subhanahu wa taala semua apa saja yang ada di langit dan di bumi. Liyajzal ladzina asaa'u bima 'amilu. Untuk Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan balasan ganjaran bagi orang-orang yang asa'u bima 'amilu. Baik, orang-orang yang melakukan kejelekan, kejelekan pula yang mereka dapatkan. Baik. Alladzina asa'u bima 'amilu wa yajzal ladzina ahsanu bil husna. Yang mereka melakukan kebaikan juga akan mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Kejelekan dibalas dengan kejelekan, kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Barakallahu fikum. Jangankan di hari akhirat, di dunia ini saja orang terkadang sudah mendapatkannya. Barakallahu fikum. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Maka ketika orang berlaku zalim di dunia ini, maka sebelum mereka mati, maka Allah akan menguasakan atasnya orang yang zalim pula. Dan dia akan merasakan bagaimana rasanya dizalimi. Baik. Kalau tidak, maka di hari akhirat. La haula wa quwwata illa billah. Kezaliman ini barakallahu fikum Allah kesegerakan. Ya, biasanya Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan kebaikan ini, kebaikan pula yang akan dia dapatkan di akhirat. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Taib, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, yakni orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar kita sudah jauhkan diri daripadanya, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, berupaya untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Baik, aklu riba, aklu mal yatim, waqadzul muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan baik-baik berzina, lari dari peperangan, minum khamar, mencuri, dan sekian banyak dosa-dosa besar. Ketika kita meninggalkannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, kaffir 'ankum sayyi'atikum." Kami ampuni dosa-dosa kecil kalian. Kalau dosa-dosa besar, kita sudah menjauhkan diri daripadanya. Seperti di ayat ini, "Alladzina yatanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish." Adapun orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan kekejian. Barakallahu fikum, kekejian. Fawahish biasanya barakallahu fikum dari perbuatan, nasallahu salamat wal afiyah, perbuatan yang jelek sekaligus memalukan. Barakallahu fikum. Seperti kalau orang berzina, barakallahu fikum, ya perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi ketika dia berzina dengan maharimnya sendiri, ibunya kah atau anak perempuannya atau saudaranya sendiri, maka itulah satu yang sangat keji. Barakallahu fikum. Atau tetangganya. Baik, fawahish. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Karena ini satu yang tidak bisa luput dari seseorang. Dosa-dosa kecil. An-nazar, memandang sesuatu yang bukan halal untuk kita pandang. Mendengar sesuatu yang tidak halal untuk kita dengar. Barakallahu fikum. Dari musik-musik ini, nyanyian-nyanyian ini. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbmu sangat luas ampunannya. Ini bagi siapa yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alam bikum idza ansha'akum min al-ardhi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui keadaan kalian. Idza ansha'akum min al-ardh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ansha'akum min al-ardh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan kalian dari bumi ini. Baik. وعلى احوالكم هنا خلق اباءكم ادم من تراب ما صنع انشاكم من الارض ايها كده بارك الله فيكم اذا انشاكم من الارض ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kalian dari tanah. Wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian anak keturunannya berada di dalam perut-perut ibu kalian. Para dosaku ampusakum huwa alamu man ittaqa, maka jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa alamu man ittaqa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Di sini dikatakan tentang fawahish, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. وهم الذين يبتعدون عن الكبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها. Dosa-dosa kecil yang tidak senantiasa pelakunya melakukannya. Baik. Senantiasa pelakunya melakukannya. Dosa-dosa kecil ini ketika barakallahu fikum senantiasa dilakukan dan dilakukan, akan berubah menjadi dosa besar. Baik. Illal lamam wa hiya adzunubu sigar allati la yusirru sahibuha 'alayha aw yulimmu biha al-'abdu 'ala wajhi an-nadrah. Artinya dosa-dosa kecil ini pun ketika dilakukan oleh seseorang bukan karena kesengajaan. Baik. Sengaja pun tidak selalu dia melakukannya. Barakallahu fikum. Ini dosa-dosa kecil tidak boleh selalu dilakukan. Dilakukan pun terkadang bukan karena kesengajaan. Maka kalau ini yang terjadi, maka Allah akan mengampuninya. Baik. dengan catatan dia tetap harus melakukan kewajiban-kewajiban, barakallahu fikum, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menutupi kesalahan dan dosanya ini. Baik. Karena biasanya walaupun dosa kecil, orang saleh tetap berusaha untuk menyembunyikannya. Baik. Tidak yujahiru biha. Baik. Sehingga nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Inni satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm." Sesungguhnya dulunya dunia aku menyembunyikannya dari pandangan dan pengetahuan orang bahwa engkau melakukannya, dan adapun sekarang aku mengampuni engkau. Barakallahu fikum. Ini pelajaran bisa kita ambil di subuh hari ini, bahwa orang-orang kafir dahulu kala ada yang beriman akan adanya hari kiamat, ada pula yang tidak beriman. Baik. Dan puncak yang mereka ketahui dari ilmu ya adalah kehidupan dunia ini. Tinggalkan mereka. Baik. Tinggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mengikuti petunjuknya. Kemudian Allah menyatakan tentang kepemilikannya, bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasi kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan kejelekan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Orang yang melakukan kebaikan ini, kebaikan pula untuknya, siapa mereka? Adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, fahisyah. Kecuali dosa-dosa kecil, itu pun tidak senantiasa terus-menerus dia lakukan. Dan juga dia lakukan pun bukan karena kesengajaan. Maka untuk mereka ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka silakan kalian berusaha dan berupaya mendekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan. Dan jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri bahwa kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling suci, orang yang paling banyak amal salehnya. Karena kita hanya diperintah untuk berusaha, diperintah untuk berdoa, berharap semoga Allah menerima amal saleh kita dan mengampuni dosa dan kekurangan kita. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh, yang senantiasa berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.